Siapa yang menjadi mahram kita? Alhamdulillah, permasalahan bakal muhim dikarenakan masalah ini terkait dengan beberapa perkara. Di antara disebutkan oleh Rasulullah dari riwayat sahih, la yadkhulanna ahadukum ala imra'atin illa ma'a mahramin. Janganlah kalau saudara kalian masuk ke dalam satu rumah wanita, rumah seorang wanita, kecuali bersama dengan mahramnya dia. Sehingga Allah, dari riwayat dan demikian ini kita tahu bahwa hukumnya haram untuk kita masuk menemui seorang wanita sementara wanita itu tidak ada mahramnya. Jika disebutkan dalam surat Al-Qalam dan sebuah riwayat sahih, la yahillu imra'ati tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira salasata ayyamin wa la yahillu illa ma'a mahramin aw kama qala Rasulullah. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk dia safar kecuali dengan disertai oleh mahramnya. Sehingga dari sini Allah haram hukumnya bagi para wanita untuk mereka safar dengan tanpa disertai mahram. Dan banyak riwayat yang lainnya ya terkait dengan permasalahan mahram ini, sehingga ini perlu dibahas kembali dari permasalahan tersebut. Walaupun mungkin masalah ini pernah kita bahas di beberapa majelis, tapi kita sampaikan kembali untuk lebih mengingatkan kembali dari pentingnya perkara tersebut. Halo, Alhamdulillah. Perlu diketahui, al-muharramatu minan nisa' nau'an. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, kita lihat di sini. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, kita lihat di sini. Jadi yang pertama, al-muharramatu tahriman mu'abbadan. Itu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Dan yang kedua, al-muharramatu minan nisa'i tahriman mu'aqqatan. Wanita-wanita yang haram dinikahi, tapi pengharaman ini ada batas waktu tertentu. Selama waktu itu telah habis, maka dibolehkan kita menikahinya. Ada pun yang pertama tadi, itu selama-lamanya. Tahriman mu'abbadan, selama-lamanya wanita yang haram untuk dinikahi. Alhamdulillah, yang menjadi pembahasan kita, mahram, itu adalah jenis yang pertama. Yaitu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Maka ini sekaligus menjadi mahram kita. Nah, kita bahas poin yang pertama. Yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Dan ini nanti sekaligus menjadi mahram kita. Tanah al-muharramu al-muharramatu mu'abbadan, wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya, ini ada tiga sebab. Sebab yang pertama, bin nasab. dengan sebab nafas. Nanti ada tujuh wanita. Sebab yang kedua, ar-radha'a dengan sebab susuan. Dengan sebab susuan. Dan yang ketiga adalah al-mutahharah dengan sebab tali pernikahan. Kekerabatan dengan sebab tali pernikahan. Nah, kita bahas satu persatu dari tiga poin ini. Tiga poin ini nanti dengan sebab nasab, susuan atau mutahharah tali pernikahan itu menjadi mahram kita dan wanita itu haram untuk kita nikahi selama-lamanya. Jadi yang pertama, yaitu wanita yang haram dinikahi dengan sebab nasab. Ada tujuh golongan atau tujuh orang. Ini Allah sebutkan dalam Surat An-Nisa ayat yang ke-23. Setelah Surat An-Nisa ayat yang ke-23, "Hurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti." Jadi yang pertama diharamkan atas kalian ummahatukum, ibu-ibu kalian. Ibu. Kan Allah definisi di sini adalah kullu ra'atin laha 'alaika wiladatun. Kullu imra'atin laha 'alaika wiladatun. Yaitu setiap wanita yang memiliki andil atas lahirnya kita, yang menjadi sebab atas lahirin kita. Maka maksud di sini ibu. Ras, jadi wanita yang melahirkan kita. Yang kedua, nenek. Karena nenek yang melahirkan ibu, ibu yang melahirkan kita. Begitu pula, umul ab, ibunya bapak. Dan terus ke atas, ibu, nenek, bagi ayah atau ibu, dan terus ke atas, itu semuanya menjadi mahram kita. Dan haram untuk dinikahi selama-lamanya. Yang kedua, al-banat, anak perempuan. Alhamdulillah, untuk al-banat atau al-bintu, di sini definisinya adalah kullu imra'atin laka 'alaiha wiladatun. Kullu imra'ati laha 'alaiha wiladah. Itu setiap wanita yang engkau memiliki andil untuk lahirnya dia. Anak jelas. Anak kita. Cucu perempuan. Itu anak dari anak kita. Dan terus ke bawah itu masuk dari definisi al-bintu. Sehingga anak perempuan kita haram dinikahi selama-lamanya. Dan itu mahram. Begitu pula cucu perempuan, cicit perempuan, dan terus ke bawah. Itu menjadi mahram untuk kita selama-lamanya. Yang ketiga, al-ukhtu, al-akhwat, saudari-saudari. Saudari-saudari kita. Baik ini saudari kandung, satu ayah satu ibu, atau saudari satu ayah, atau saudari satu ibu, itu semuanya mahram dan tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Saudari kandung, satu ayah satu ibu, saudari satu ibu, tidak ayah, atau saudari satu ayah, tidak ibu, ini semuanya menjadi mahram kita. Kemudian yang keempat, al-ammah. Al-ammah di sini adalah akhawatu al-abad, saudari-saudarinya bapak. Saudari-saudarinya bapak. Dan yang kelima, al-khalah, saudari-saudarinya ibu. Ya, saudarinya bapak atau saudarinya ibu, atau tadi kita bibi kita, itu mahram. Allah masuk dalam definisi ini adalah saudarinya kakek dan saudarinya nenek. Baik kita dari ayah atau dari kakek ibu. Misalkan kakek kita, bapaknya bapak, punya adik perempuan. Maka adik perempuannya kakek, itu bisiknya bapak, itu mahram. Itu bisa. Dan paling Allah terus ke atas, itu menjadi mahram untuk kita dan haram dinikahi selama-lamanya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Belum memperhatikan di sini, yang menjadi mahram kita itu adalah saudarinya bapak atau saudarinya ibu atau saudarinya kakek atau saudarinya nenek tetangga. Tidak masuk dalam poin ini adalah zaujatul am atau zaujatul khala, istrinya paman atau istrinya ya paman dan bayi. Kan Allah yang dimaksud itu bibi kita, yang asli bibi kita. Sementara kalau itu istrinya paman, itu tidak termasuk bagian. Sehingga Allah, istrinya paman itu bukan mahram untuk kita. Ya, zaujatul am atau zaujatul khala itu bukan mahram. Jadi perkara ini, karena perkara ini yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Mereka mengatakan ini kan bibi kamu sendiri. Kenapa enggak mau salaman lagi? Itu kan mahram. Yang jadi mahram itu adalah adik atau kakak perempuan dari bapak itu oleh kakaknya. Allah a'lam bishawab. Kemudian, sebelum kita masuk berikutnya, pada poin ketiga tadi, al-akhawat, saudari, saudari, itu pun ada tanbih, ada peringatan. Yang menjadi mahram kita itu saudari kita. Saya seribu, saya berseribu. Tetapi tidak masuk dalam bagian ini adalah istrinya saudara. Aku, kita punya adik laki-laki. Dia menikah dengan seorang perempuan. Maka istrinya adik, itu bukan mahram kita. Aku, bukan mahram kita. Ini yang dikatakan dalam Islam, setelah ditanya, setelah riwayat tadi, bukan layak sulana hadukum alam ra'atim ilam adik mahramin. Janganlah salah seorang dari kalian masuk pada wanita kecuali dengan mahramnya dia. Maka para sahabat bertanya, ara'aitum alhamdu, apa pendapat tentang alhamdu? Alhamdu itu saudari ipar. Jadi istrinya adik atau istrinya kakak. Kalau bilang alhamdu al-maut, alhamdu al-maut. Kemudian yang keenam adalah banatul akhi. Yang keenam, banatul akhi, anak perempuannya saudara. Dan ketujuh, banatul ukhti, anak perempuan saudari, yaitu keponakan kita, keponakan perempuan. Itu mahram. Ini pula berlaku sampai ke bawah, wa inna zalda, keponakan perempuan, anak perempuan dari keponakan perempuan, tentu setelah itu menjadi mahram untuk kita. Jadi ini pula Rasulullah, yang menjadi mahram kita itu adalah keponakan perempuan. Tidak masuk definisi ini adalah istri dari keponakan laki-laki. Istri dari keponakan laki-laki. Kenapa? Nah, maka jadi sehingga kalau dia kita punya keponakan laki-laki, dia menikah dengan perempuan, maka perempuan istrinya keponakan ini bukan mahram kita. Jadi sama dengan tadi, saudari, saudara atau paman. Ini adalah 7 golongan wanita yang menjadi mahram kita dengan sebab nasab. Ini disebutkan dalam satu ayat tadi, An-Nisa ayat ke 23. Jika disebutkan dalam riwayat Bukhari disebutkan Ibn Abbas radhiyallahu anhu harma minan nasab sab'un. Diharamkan dengan sebab nasab itu 7 golongan wanita. Belum disebutkan yang tadi. Itu selain yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelum kita lanjut pada poin yang sudah disampaikan dari nasab. English class. Bagaimana kalau dengan anaknya paman? Bibi mahram jelas. Anaknya bibi atau anaknya paman? Bahasa kita sepupu, sepupu perempuan. Ajab itu bukan mahram. Ya, sepupu atau anaknya paman atau anaknya bibi itu bukan mahram. Dari nasab yang menjadi mahram kita itu golongan tadi saja. Selain yang mahram bukan mahram. Anaknya paman, anaknya bibi, dan yang lainnya itu bukan mahram kita. Sehingga tadi, insyaallah, walaupun orang kaum muslimin itu menganggap saudara, ya saudara sepupu, saudara, maka tetap itu bukan mahram bagi kita. Karena perkataan kita menggunakan itu adik atau kakak. Allah Alam Sahab. Kemudian adakah masalah yang lain? Disebutkan tadi bahwasannya anak perempuan itu menjadi mahram kita. Anak perempuan itu menjadi mahram kita. Kemudian yang kita sebut para ulama, bagaimana hukum dengan anak perempuan hasil perzinahan? Anak perempuan hasil berzina. Kalau laki-laki dan perempuan berzina, sama sudah menikahi, hamil, melahirkan anak perempuan. Apakah anak perempuan ini menjadi mahram bagi bapak laki-laki ini, agar laki-laki ini atau tidak? Nanti terkait dengan apakah boleh bagi laki-laki menikahi anak perempuan hasil berzina tadi? Mahram? Padahal kalau kita ketahui hukum bagi anak zina itu kan tidak bisa dinasabkan pada bapaknya. Dia nasabnya pada ibunya. Nasabnya pada ibunya. Dan dia tidak mendapat warisan dari bapaknya. Walaupun memang benar itu bapaknya. Dan dia mandiri. Tapi secara hukum tidak bisa dinisbahkan pada laki-laki. Mahram. Nah, Hasan. Yang sahih dalam pendapat ini adalah bahwasanya anak zina itu tidak boleh dinikahi sehingga sebagai mahram bagi laki-laki. Selama memang dia ini anak hasil dari laki-laki. Mahram, dia menjadi mahram, tetapi harus membedakan terkait dengan hukum yang lainnya. Hukum yang lainnya, laki-laki ini tidak bisa mewariskan pada perempuan ini. Laki-laki ini tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuan ini. Secara hukum berbeda, tapi cara-cara biologis dengan dia yang anaknya dia dan menjadi mahram dan tidak boleh laki-laki ini menikahi dari anak perempuan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua adalah al-muharramatu fir-radha'ah, wanita-wanita yang haram dinikahi dengan sebab susuan. Disebutkan di dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ar-radha'atu tuhramu ma tuhramu ila al-wiladati." Susuan itu menjadikan mahram sebagaimana talak kelahiran itu menjadikan mahram. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, "Yuhramu min ar-radha'ah ma yuhramu min an-nasab." Diharamkan dengan sebab susuan itu apa yang diharamkan dengan sebab nasab. Sehingga Allah dengan riwayat dengan dasar riwayat ini, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya hubungan kekerah atau hubungan yang dibangun dengan sebab roda, dengan sebab tujuan, itu hukumnya sama dengan hubungan yang dibangun di atas nasab. Artinya ibu tujuan mahram. Bagaimana nasab? Karena sebagai ibu karena nasab. Anak perempuan karena susuan itu menjadi mahram sebagaimana anak perempuan dengan sebab nasab dan seterusnya dan yang lainnya. Ya, untuk lihatkan dengan sebab nasab tadi Kalau itu disebabkan dengan doa, maka itu menjadi mahram. Kemudian yang menjadi masalah dalam masalah ini adalah permasalahan syurut tahrim disebabkan dengan doa, syarat-syarat menjadikan mahram dengan permasalahan ini. Disebutkan oleh para ulama ini dalam rangka mengambil simbah dari hadis dari Rasulullah, ada dua syarat terkait dengan ar-radha'ah akan menjadikan mahram. Syarat yang pertama, jumlah yang memadai, dan yang kedua, pada waktu yang memang itu waktu ini sih. Terkait dengan jumlah susuan yang menjadikan mahram, ini terjadi khilaf di antara para ulama menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, jumhur ulama mereka menghukumi satu kali susuan bisa menjadikan mahram. Satu kali susuan yang mengenyangkan itu menjadikan mahram. Ini jumhur ulama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan minimal 3 kali susuan yang mengenyangkan. 3 kali susuan yang mengenyangkan. Ini riwayat dari Thawr Ibn Mundhir. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Bukhari dan diriwayatkan Muslim dari Budhan Abu Dawud serta Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, la tuharrimul masfatu wal masfatan, tidak menjadikan mahram satu kali susuan atau dua kali susuan. Mahrumnya kalau tiga jadi menjadikan mahram. Jika disebutkan di dalam riwayat Muslim dan Ahmad dari Ummu Fadl radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah bersabda, la tuharrimul imlajati wal imlajatani, tidak menjadikan mahram satu kali susuan atau dua kali susuan. Maksudnya kalau tiga berarti menjadikan mahram. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, mereka mengatakan minimal lima kali susuan. Minimal lima kali susuan. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, juga Ibn Hazm. Jadi juga pendapatnya Aisyah, wa Ibn Mas'ud, wa Ibn Subair radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalil mereka hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menyatakan, kana fima unzila min al-Qur'ani asru radha'atin ma'lumatin yuhrimna yuharrimna summa nusifa bi khamsin ma'lumatin fatruki ya Rasulullah wa hunna fima yuqra'u min al-Qur'an. Dulu diturunkan di dalam Al-Qur'an itu 10 kali susuan yang diketahui yang bisa menjadi mahram. Kemudian dimansuhkan menjadi 5 kali susuan yang diketahui yang maklumat untuk menjadikan mahram. Dan Rasulullah meninggal dunia dalam kondisi ini yang dibaca dari Al-Qur'an Karim, yaitu 5 kali susuan. Wallahualam, dari 3 pendapat ini yang Rasulullah SAW adalah pendapat yang ketiga, yaitu yang mengatakan bahwasanya yang menjadikan mahram itu adalah 5 kali susuan. 5 kali susuan. 5 kali susuan di sini semua itu 5 kali susuan yang mengenyangkan. Maka seorang bayi apalagi yang menyusu pada seorang ibu, yang menyusu, yang dia lepas, menyusu kembali, dia lepas, menyusu kembali, dia lepas, sampai tidak menyusu kembali, itu satu kali. Ya, itu satu kali kenyang. Kalau diterulang 5 kali, baru menjadikan mahram. Kemudian terkait dengan yang kedua, yaitu masalah umur, maka secara ringkas umur yang menjadikan susuan istri mahram adalah umur-umur menyusui, yaitu 2 tahun. Selama masih dalam masa susuan, yaitu masa 2 tahun, maka susuan ini bermanfaat menjadikan dia mahram. 2 tahun? Iya, 0-2 tahun. Nah, lebih dari 2 tahun maka tidak. Ini dasarnya surat Al-Baqarah, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'ah. Maka para ibu itu menyusui anak-anaknya maka 2 tahun penuh bagi orang-orang yang mau menyusui, mau menyempurnakan susuan. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian soal ini, pertanyaan. Ada seorang anak atau seorang laki-laki memiliki 2 istri. Kemudian ada seorang anak yang dia menyusu pada istri yang pertama 3 kali susuan. Sementara dia berhenti. Dilanjutkan dari istri yang kedua, itu 2 kali susuan. Apakah ini disebutkan mahram? Menurut gambarannya ya, karena laki-laki punya 2 istri. Pada istri yang pertama, anak ini menyusui 3 kali susuan. Belum mahram kan ya? Ini makan 5. Pada istri yang kedua menyusui 2 kali. Totalnya 5. Apakah menjadi mahram ini? Ayat 1. Kalau Rasulullah ini dibahas oleh para ulama, dari sebutkan oleh Syekh Muhammad Salih Sanyi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan yang demikian ini menjadikan makam. Limada li'ana al-laban labanul fahal. Al-labanu labanul fahal. Sudah saya ulang, al-laban labanul fahal. Karena susu itu milik suami. Namun, sehingga terangkan adalah milik ini. Bagi pemilihnya ini, si anak menyusui 5 kali. 3 yang pertama, 2 yang kedua. 3 totalnya 5. Dan 8, 8 dari pahala. Lalu, lihat kalau disebutkan ini jadikan. Iya, ada 6. Nanti susi pengharamannya, jadi bapaknya. Bapak ini kan jadikan mahram nanti. Maka otomatis istrinya bapak, jadi mahram dia. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu yang kita sebutkan di sini, jadi yang menjadikan dia mahram nanti adalah dari jalur bapak susuan ini, dari jalur bapak susuan. Adapun nanti dari jalur masing-masing ibu susuan, dari zat ibunya, maka kepala. Kita dengar di sini, ini terkait dengan bahasa masalahnya. Nah, kita lanjutkan juga sekarang. Ada poin yang usaharok, poin yang ketiga. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembahasan poin yang al-musaharok, yang perlu diketahui oleh Rasulullah, yang terjadi hubungan kemahraman terkait dengan arba'ah di sini adalah antara anak yang menyusui ini dengan pihak yang menyusui. Hal ini tidak berlaku bagi saudara-saudara anak ini yang tidak menyusui pada itu. Kita seorang anak namanya Zed, dia punya adik namanya Ahmad. Zed menyusui pada seorang ibu, dimana Islam jadi mahram. Sementara si Ahmad tidak. Maka yang menjadi mahram, hubungan kemahraman adalah antara zat ini dengan bapak, ibu, susuan, dan yang lainnya. Sama si Ahmad, maka tidak. Karena dia tidak menyusui pada ibu ini. Betul? Jika yang menjadi hubungan kemahraman adalah antara anak menyusui saja dengan orang tua susuannya. Padahal yang lain yang menyusui, tidak. Dengan ayah kandung dari zat tadi, dengan ayah Sufwan juga tidak ada hubungan kemahraman. Tahu ini? Hari ini kan? Ya. Al-Jabnam, itu namanya apa? Saudara Tutuhuan. Nah, saudara Tutuhuan makrom. Karena kalau saudara dengan kelompok masyarakat kan makrom. Maka begitu pula saudara dengan kelompok Tutuhuan. Laban laban al-Fahal. Tutuh itu milik suami. Al-Laban laban al-Fahal. Iya. Hadisnya Al-Laban laban al-Fahal. Susu itu milik fahal, fahal itu kesempatan dari kata kita. Bukan ini aja. Kemudian nanti saya akan diperjelas nanti pada ikhlas itu nanti yang menjadikan makram, yang jadi makram pada poin tadi itu terkait dengan bapaknya, itu bapak susuan, karena dia memiliki susu. Tapi dengan ibu yang menyusui hanya dengan 3 atau 2 itu tidak. Dan bahas pada poin ketiga yaitu al-mahram dengan sebab al-musohar, dengan sebab tali pernikahan. Maka ini ada 3 wanita. Yang pertama, Zaujatul Ab. Yang pertama Zaujatul Ab, istrinya bapak yang pendekut kita, istrinya bapak. Kalau misalkan bapak kita menikah dengan wanita lain yang pendekut kita, maka istrinya bapak ini mahram untuk kita. Paham? Alhamdulillah. Untuk ini yaitu untuk Zaujatul Ab, istrinya bapak, ini syaratnya cuma akad nikah. Selama telah terjadi akad nikah, maka telah menjadi mahram dari istrinya bapak tersebut. Yang kedua, Ummuz Zaujah, ibunya istri. Apa ini? Mertua perempuan. Mertua perempuan Ummuz Zaujah. Begitu juga ini untuk Ummuz Zaujah, di sini menjadi mahram hanya dengan sebab akad nikah. Kalau seorang laki-laki telah menjalin akad nikah dengan seorang perempuan, maka setelah akad nikah itu ibunya perempuan itu menjadi mahram bagi dia. Menjadi mahram bagi dia. Jadi ya Allah, lain alaun dan berkata, ibunya istri, ibunya istri atau ibu bapaknya istri. Abum, nenek-neneknya istri kata itu menjadi mahram. Jadi ini ya Allah, pengharaman di sini terjadi tahriman mu'abbadan, pengharaman selama-lamanya. Walaupun istri kita itu sudah tidak menjadi istri karena meninggal dunia atau karena dicerai, maka mertua tetap menjadi mahram kita. Disebutkan dalam tafsir untuk menyebut masalah ini, al-muzwajah mansiyah walakin al-muqarrarah dafiyah. Yang dinikahi istri itu bisa dilupakan, bukan karena meninggal atau karena dicerai, tapi al-muqarrarah pemahaman yang sebab ini tidak bisa, akan dafiyah senantiasa. Sehingga Allah, walaupun mungkin seseorang itu terpisah dari istrinya, maka yang namanya tali kekerabatan, kemahraman dengan mertua itu tetap harus terjaga. Karena si mahram kita, mahram itu orang dekat, lebih daripada saudara dia. Saudara kamu sini mahram lebih dari itu. Sehingga Allah, kewajiban untuk kita tetap menyambung tali silaturahim dengan dia, dengan mantan mertua tetap. Kewajiban berbuat ihsan itu tetap ada. Karena memang ini mahram kita. walaupun mungkin istri ini telah dicerai. Sehingga di dalam Islam itu yang namanya perceraian itu adalah perceraian dengan cara yang baik. Ya, artinya kalau memang dia bersatu suami istri, baik. Tapi kalau tidak bisa, maka pisahnya pun dengan cara yang baik. Sehingga setelah pisah ini, hubungan dengan mertua itu tetap saja. Tapi dia mahram kita. Ya, tetap mahram kita. Wallahualam, beda dengan mantan istri ya. Kalau mantan istri bukan mahram. Ya, mantan istri bukan mahram. Tapi yang mantan mertua tetap mahram. Wallahualam. Kemudian, yang berikutnya yang ketiga adalah bintu zaujah. Anak perempuan istri, yaitu anak perempuan bawaan istri, namanya ar-rahibah. Kalau kita menikahi orang janda, dan janda ini membawa anak perempuan, maka anak perempuan istri ini namanya rahibah. Dan dia menjadi mahram kita, tapi syarat dengan syarat ad-dukhul. Syaratnya adalah ad-dukhul. Sehingga teman-teman akad nikah belum bisa menjadi mahram dengan anak bawaan istri. Harus ada ad-dukhul. Maksudnya ad-dukhul? Hah? Siapa lah ya dulu artinya masuk. Siapa lah ya dulu artinya masuk. Dukhul ini. Jelas ya? Masuk. Jelas. Kamu antum? Gak perlu diperjalan lagi. Dukhul maknanya. Ya. Tidak semata-mata akad nikah, tapi harus dukhul untuk menjadikan mahram. Tidak apa, tidak apa, tidak. Karena para sahabat ini repot. Ya, tidak benar ya, paham ya? Tinggal masuk umur, sudah. Paham, ya. Jangan itu pun. Maka harus ada itu, baru anak perempuan balik ini jadi makrom. Semata-mata akad nikah, maka belum jadikan makrom. Allah Al-Mustaf, bahasanya sendiri dulu. Ini bahasanya masih ada beberapa poin yang lainnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya kalau memang masih ada. Allah Al-Mustaf, kata ilama sebahan kata-kata. Sagala ilama kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata.